Mohon izin ini Pak Gubernur. Ayat ini memberikan isyarat penyimpangan dari kedudukan hanya akan mengantarkan pada kehancuran dalam jabatan. Jadi jangan sekali-kali coba menyimpang, karena yang sudah menyimpang itu sudah duluan, namanya Fir'aun. Dan Fir'aun lebih hebat. Dia punya pasukan, dia mengaku Tuhan, dia punya sekelompok penyihir, dia intelektual di belakangnya namanya Haman, dia punya pengusaha gelap yang menopang Korun. Tapi ternyata itu tidak menghentikan murka padanya, sampai kemudian jadi mumi yang diabadikan sampai dengan kekinian. ألف باء تاء ثاء للمولى خير الأسماء واذكر ربك صبح مساء زكي النفس من الأهواء. Kalau dulu ada seorang pendosa pernah membunuh 100 orang, mabuk hampir tiap hari. Jadi kalau sekarang ada orang yang suka mabuk di Bengkulu, dia telat, sudah keduluan. Dan ada yang lebih hebat, mabuknya hampir tiap hari, yang diminum volumenya banyak. Pernah bunuh orang sampai 100 orang, tindakannya kotor luar biasa, tapi dalam hatinya selalu terbersit ada perubahan dalam hidup. Begitu dia berkonsultasi pada seorang syekh, saya ingin berubah. Ingat kata-kata saya ini ya, ingat baik-baik. Allah itu punya rasa cinta yang dalam, tidak akan membiarkan hambanya hidup tanpa mendapatkan petunjuk untuk menjadi baik sebelum nyawa sampai ke kerongkongan. Di seburuk perilaku Anda, pasti akan diberikan jalan oleh Allah untuk kembali berubah jadi baik sampai nyawa Anda tiba di kerongkongan. Jadi saya sarankan pada Anda, kalau masih punya kesempatan untuk berubah sebelum wafat, segera kembali untuk berubah, karena Allah akan berikan petunjuk baik dalam kehidupan. Anda kenal Fir'aun? Bapak-bapak, kenal Fir'aun, cuma di Bengkulu. Tapi Fir'aun kurang jahat apa? Ya, maaf, hobinya bunuh orang. Quran 2 ayat 49. Ngaku Tuhan, anorok. Nantangin Musa. Tapi kejahatannya ini tidak menutup pintu hidayah dari Allah, bahkan diperintahkan dikirimkan dua orang nabi untuk mendakwahi Fir'aun. Quran surah 20 ayat 43 sampai 44. Perhatikan kalimatnya. Idhaba ila fir'auna innahu tagha. Musa dan Harun, pergilah kalian ke Fir'aun karena dia sudah menyimpang dari kedudukannya. Mohon izin ini Pak Gubernur. Ayat ini memberikan isyarat penyimpangan dari kedudukan hanya akan mengantarkan pada kehancuran dalam jabatan. Jadi jangan sekali-kali coba menyimpang, karena yang sudah menyimpang itu sudah duluan, namanya Fir'aun. Dan Fir'aun lebih hebat. Dia punya pasukan, dia mengaku Tuhan, dia punya sekelompok penyihir, dia intelektual di belakangnya namanya Haman, dia punya pengusaha gelap yang menopang Korun. Tapi ternyata itu tidak menghentikan murka padanya, sampai kemudian jadi mumi yang diabadikan sampai dengan kekinian. Jadi kalau ada pejabat ingin menyimpang dari kedudukan, dia telat, sudah ada Fir'aun duluan. Dan jangan coba-coba bersaing, karena tidak akan pernah menang. Muminya diabadikan sampai sekarang untuk menunjukkan bahwa seperti ini hasilnya penyimpangan dari kedudukan. Jelek muminya. Kembalikan kepada awal pembicaraan. Tapi hebatnya, maaf, seburuk-buruk Fir'aun dikirimkan dua orang nabi, langsung datang kepadanya. Bahkan perintahnya, فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى. Dakwahi Fir'aun, katakan dengan lembut. Tolong garis bawahi. Barangkali dengan kelembutan ini, dia bisa berubah, takut dan ingat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Anda bayangkan, kurang sayang apa Allah? Fir'aun yang begitu zalim, masih diutus dua orang nabi, diminta berkata-kata baik. Katakan dengan lembut. Coba lihat, saya tanya. Anda dengan Nabi Musa soleh siapa? Soleh Musa, soleh antum? Nabi Musa. Anda dengan Harun, Nabi Harun soleh siapa? Nabi Harun antum? Jazakallah khair. Saya ulang. Nabi Musa dengan antum soleh siapa? Nabi Musa. Nabi Harun dengan antum soleh siapa? Antum nabi bukan? Yang nabi angkat tangan. Alhamdulillah. Baik, antum rasul bukan? Nabi Musa nabi bukan? Nabi. Rasul bukan? Rasul. Nabi Harun nabi bukan? Nabi. Baik, sekarang saya tanya pada antum. Ada di sini manusia yang sejahat Firaun? Tidak. Buruk mana Pak Gubernur dengan Firaun? Firaun. Jahat mana Pak Gubernur dengan Firaun? Firaun. Nabi Musa saja, Nabi Harun diperintahkan kepada Firaun, diminta berkata yang lembut. Beliau nabi, beliau rasul, dijamin surga, dijaga dari kesalahan, berdakwah pada manusia paling zalim, diminta katakan yang lembut. Antum ini bukan nabi, bukan rasul. Surga belum jelas, amalan masih berantakan, hisab masih menegangkan. Antum berdakwah pada orang yang bukan Firaun. Tetangga antum bukan Firaun, teman antum bukan Firaun, yang menyimpang di sekitaran bukan Firaun. Kenapa antum mesti berkata kasar? Jadi kalau anda punya tetangga yang tidak baik, coba bandingkan dengan Firaun, jahat gak? Lebih jahat mana? Lalu bandingkan anda dengan Musa, lebih soleh mana? Kalau dengan kesolehan anda tidak sampai pada Musa, anda bisa mencaci orang lain, maka demi Allah saya katakan, anda melanggar ketentuan Al-Quran di dalamnya. Saya cek ini sebentar. Antum punya tetangga nih, orang Islam, Muslim, beriman, laki-laki, tetangga dengan masjid. Jarak ke masjid cuma 5 meter, tapi gak pernah mau ke masjid, malas ke masjid. Saya tanya pada antum, apa hukumnya orang ini? Oh, bakar. Apaan bakar aja? Tuh, hukumnya ajak dia ke masjid. Ajak. Barangkali dititipkan dekat dengan anda sebagai tetangga, karena cuma anda yang mampu mengajaknya. Itu peluang Pak